Ada satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa aturan main itu berlaku pada semuanya, termasuk si pembuatnya. Ya. Gitu. Jadi tidak ada namanya diferensiasi, dispensasi gitu. Mm-hmm. Jadi kalau satu misalnya tidak boleh lewat sana, ya semua tidak boleh lewat. Betul. Termasuk yang pembuat ini aturan Iya, tadi ya. termasuk pembuat aturan. Makanya itu yang paling sulit yang sering ditanyakan anak saya gitu. Ayah, itu kok lampu merah dilanggar, Nak? Ayah, kenapa sih? Padahal itu Pak Polisi ya gitu yang pembuat aturan. Nah, itu saya yang bingung jawabnya itu. Makanya Okay. itu pusing saya kalau udah ditanya begitu. Iya ya Nak, iya ya, kenapa ya Nak ya? Iya, kenapa kok begitu Nak? Sampai anak saya bilang yang mau jadi polisi enggak jadi polisi deh Ayah gitu. This is a learning process buat kita semua, buat bangsa ini begitu. Bahwa kita enggak nyadar itu ditangkap langsung oleh anak-anak kita yang cerdasnya luar biasa. Dan orang tuanya sampai speechless enggak bisa jawab gitu. Even itu seorang Ayah Edi. Nah, jadi kami di rumah punya aturan main yang saya katakan bahwa siapapun yang pada saat ini ditetapkan, maka ini mengikat semua yang ada di rumah, bunda, ayah. Jadi waktu saya melakukan kesalahan, misalnya simpel saja, aturan kami punya bangun pagi. Kalau yang nggak bangun pagi nggak boleh setel TV, nggak boleh main komputer, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada syarat. Nah, setiap pagi saya selalu anak saya, ayah bangun jam berapa? Kalau misalnya jam sekian lewat, oke, berarti ayah hari ini nggak bisa, gitu. Ini terlibat begitu. Terus satu ketika saya pernah melakukan kesalahan apa ya? Saya lupa begitu, lalai begitu. Anak saya bilang, ayah, ayah mau minta maaf atau mau masuk kamar mandi. Ouch ya. Yeah. Ayah mau minta maaf, tapi karena dedek pengen ayah masuk kamar mandi, ayah masuk kamar mandi. Masuk saya ke kamar mandi. Nah, terus habis begitu sudah selesai ayah. Dia cuma ingin mengungkapkan bahwa peraturan ayahnya juga ternyata masuk kamar mandi gitu, bisa harus gitu. Tetap ditegakkan. Harus ya. Iya, harus bisa ditegak. Makanya dia respect sama saya begitu. Jadi setiap saya berkata-kata dia selalu respect. Kenapa? Karena aturan ini akan mengikut ayahnya juga. Jadi bundanya juga begitu. Siapapun yang salah, dia akan bilang minta maaf atau apa gitu. Nah, konsistensi ini Pak yang akan menjadikan negara seperti Singapura begitu. Ya. Siapapun yang melanggar, even Lee Kuan Yew yang melanggar, dia akan terkena konsekuensi. Nah, saya baru membaca di internet ada seorang Indonesia yang tertangkap CCTV di sana, kemudian membuang sampah sembarangan, dipanggil, kemudian dipenalti. Oh, didenda ya? Ya, itu rame. Saya bilang itu setelah Lee Kuan Yew lengser. Kalau dulu zaman Lee Kuan Yew itu orang ditangkap, ditahan, disuruh jadi tukang sampah selama 2 minggu. Begitu ketatnya aturan begitu. Nah, pada saat aturan itu konsisten, berlaku sama, mengikat ke semuanya, maka itu akan berjalan dengan baik dan kita akan menikmati suasana keluarga yang harmonis, yang saling respect, yang anak-anak kita itu merasa dirinya dihargai seperti ayahnya juga, seperti bundanya juga, seperti orang dewasa begitu. Sampai kemarin Miss apa dari sekolah-sekolah kami berkunjung ke tempat, ya Allah, anaknya ayah bisa ya begitu? Iya, Miss, kita kan wise civic. What you say is what you get, gitu. Jadi tidak ada kamuflase di dalamnya. Tidak karena saya tampil di Smart FM lantas di rumah beda. Saya enggak bisa begitu, dan Miss-miss kami juga sepakat bahwa kita enggak akan melakukan itu. Makanya kita bisa mendapatkan itu, Miss. Nah, saya mempertahankan suasana ini. Paling tidak keluarga saya sendiri. Dan mudah-mudahan saya katakan sekolah kita juga, Miss. Yeah. Nanti setelah sekolah kita, mudah-mudahan sekolah lain. Setelah sekolah lain, mudah-mudahan keluarga demi keluarga Indonesia seperti ini, Miss. Dan kita enggak perlu konsep yang berbelit-belit. Kita enggak perlu budget yang banyak. Itu akan otomatis Indonesia menjadi bagus sendiri kalau tiap keluarga, setiap hari satu keluarga, setiap hari satu keluarga melakukan ini dengan benar. Begitu kira-kira. Dan ya itulah yang saya rasakan. Ya. Makanya saya selalu bilang parenting nikmat sekali. Mendengarkannya saja nih, ya, sudah enak begitu, apalagi melakukannya, apalagi nanti menerima hasilnya begitu ya. Ada anak yang mengungkapkan surat cinta, ada yang cium, ada yang peluk, ada yang jemput aja nih. Kayak Mas yang meliput kita nih. Kadang-kadang kalau dia sudah srek sama ayahnya itu ditungguin loh pulangnya. Pulang kita itu ditungguin. Gitu. Dan betapa hilang semua capek itu kalau yang nyambut anak ayah ya, gitu ya. Nah, kemarin ada yang bilang apa namanya, anak-anak kita kan kalau pulang biasanya cari bunda mana. Oh, saya diam aja. Belum tahu dia, anak saya, ayah mana. Tergantung intensitas kita dan kecocokan kita sebenarnya dalam mendidik.